Mahat Nurul Qadim untukmu ku mengabdi, harapan di hati, barokahmu ku nanti. Wah, amin. Sifat rendah hati darimu sang pendiri, pantas diteladani bagi setiap santri. Mahat Nurul Qadim masa depan sejati, barokah kiai, kiai minu pendiri. Mahat Nurul Qadim semoga selalu abadi, barokah kiai, kiai minu pendiri. Mahat Nurul Qadim masa depan. bergamut.